Suatu hari bunda, ada seekor kelinci sama lebah. Lebahnya galak. Oh, gitu. Kelincinya digigit. Terus? Kelincinya gimana? Berubah jadi besar. Kayak balon. Tapi banyak bulunya. Senangnya dia berani cerita di depan siapa saja. Bantu lengkapi nutrisinya dengan SGM Explore Presi Nutri Plus. Dengan minyak ikan, omega 3, plus nutrisi penting lainnya. SGM Explore, jadikan dunia sahabatnya.